Roma bab 3. Dadi mon sapanekah ponapa ontong ateti orang Yahudi ban ponapa gunana atorok ka aturan sunat tanto saos banyak gunana. Sekaping setong polana ka orang Yahudi Allah marcaja aki buda buna. Nanging kati ponapa menabi sebagian orang Yahudi beda sita isto ponapa lataran kenika Allah pasta isto tanto bunten sabab terang Allah paneka leres terus selanjengah. Senare seniap orang aja calecek. Dalam Alkitab sebutaki. Bakna kau tuka bukti bener. Dalam sabarang cacana. Ban bakna menang. Bakto bakna hakimi. Nanging mun keadilana Allah. Atambe nyata polana sampian sarang kaula. Allah kau tak leres. Ponapa se eko caaki sampian sarang kaula. Pajet pertanyaan panekah. Ampun sepantes secara manusia. Punten. Sabab mon Allah tak adil, katipun apa salerana sebisa hakim itunya panekah? Nanging mon polana lelakon si tak leres, papun apa se leres perkara Allah, sajen katon kakto salerana ejipoci. Apun apa orang si alako jahat miki esala aki minangka orang setusa. Ben apun apa sampian sarengka ulus deja mitak kenging ocak. Mon beria, mara alako jahat bayi, mi oleh kaluar kebecean. Pacet badareng orang seyanya kaule kalaben ngocak, cek kaule oning ngocak kanta genika. Reng-oreng sekanta genika, ampun sepantes sayokom sarang Allah. Dati mon sapenika, ponapa kedudukena sampian sarang kaule staja seyahudi peneka, asayan dari kedudukena bangsa lain, punten, kaule ampun ngocak cek setajana orang seyahudi sarang bangsa lainna pada eko bahasa itu sah. Akati saya sebutaki dalam Alkitab. Tada orang saya bener setongah. Tada saya ngerti mas kekasorang. Ben tada setongah saya nyembah ke Allah. Orang pada menjauh kapi dari Allah. Kapi pada salah jalan. Tada setongah saya bener lalakona. Tada setongah beleka. Gerungan reng orang jaria akan tak kuburan seangangah. Caca lecek bentepo akili dari jilena. Bibira nyempuraki petena. Akanta opasa olat. Colok na posak ben bebeston. Cak ngocae oreng rostrosan. Tengkana gesak mon entara nyiksa. Ota bemate e oreng. Eman diman ma ancor benabur kasosaan. Reng oreng jeria buta tak nangale jelen ka kerajaan. Ben tak hormati Allah. Samangken sampian sareng kaula oning cek sedaja se etoles edalem okoma agama Yahudi penikah. Ka angkuiring oreng se atorok ka hukum kepenikah. Kalaben sepenikah, tada oreng se bisa ahla. Ben oreng setunya bisa eparkara aki sareng Allah. Sabab tada oreng setonga se bisa mesai hubungana sareng Allah. Polana orang kepenikah ajalan aki papun apa si etoles edalam hukuma agama. Sebaliknya, hukum kepenikah cuma not wagi ke manosa, cek manosa penikah dosa. Tapi samangken Allah, ampun not wagi katipun apa carana manosa, mabugus pole hubungana sarang salerana. Bencara kepenikah tada hubungana sarang hukuma agama Yahudi. Tap ketap mosa sarang tap ketap binabi se anyata aki parkara kepenikah. Engki panika je ala apareng jalan ka manosa, masai boleh hubungana sarang salerana. Cuma mon manosa parcaje ka Isa Almasih. Ala alampa aki kepenikah, ka angkui sedajana orang si parcaje ka Isa Almasih. Sabab tadak bitena. Sedajana orang ampun tusah, benjauh dari ala, sema selamat de abekna. Cuma polana rahmat de ala malolo si apareng aki kalaban macoma, hubungan manusia sarang Allah panikah, bagus boleh. Carana engki panikah, manusia epa bebas sarang Isa Almasih. Allah ngorbenaki Isa Almasih, supaya kalaben setenah kepenikah, manusia enyata aki bebas dari kesalahana, menabi parcaja kesalerana. Allah alampa aki sepenikah, kakuino duaki keadilana. Sabab, ejaman sekapongkor, ala ampun sabar ngadepi satu sana manosa. Kantos manosa kepenika tak eokom sarang salerana. Tapi samangken ala tak mendel saos ka orang setusah. Ka angkui abuk teyaki ka adilana. kalaben cara sepenikah, salerana no tua kicek salerana leras. Ben seniap orang separca jeka isa, enyata aki ampon saya pole hubungan sareng salerana. Teti sampian sareng kaula sedaja, ampun tak keduan alasan ka aku diringet diraki. Apun apa mik sepenikah? Pun apa pola na sampian sareng kaula sedaja ajalan aki papun apa si kasbut edalam hukum agama Yahudi? Punten. Tapi pola na sampian sareng kaula sedaja parcaja. Sabab pandek na sepenikah. Oring enyata aki saya pole hubungan na sareng ala. Beni pola na ngalakoni se eseputaki edalam hukum agama Yahudi. Nanging pola na oreng kepenikah, parcaja ka Isa Almasih. Ota bena, ponapa ala penikah, ala na oreng Yahudi maloloh, kuta ala na bangsa lain juken. Pacet leres, ala kepenikah ala na bangsa lain juken. Sabab ala na mong setong, salerana se apareng jalan kareng oreng Yahudi ka angkui maleres pole hubungan nasareng ala. Kepenikah juken lantaran reng oreng kepenikah, parcaja. Ponapa kepenikah keduan arte cek mon sampean sareng kaules deje parcaje ka Almasih pas muang hukum agama Yahudi punten tak sapenikah lamala kalaben keparcajaan kepenikah sampean sareng kaules deje ngargai hukum kepenikah.